hatiku melupakanmu, itu bukan niatku. No, maafkanlah bila ku resahkan jiwamu, semua memang salahku. Masih mengharapkanmu, hangat belai kasihmu yang selalu ku rindu, damaikan hatiku.